بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kita kembali lanjutkan pembacaan kita dalam kitab Tafsir Al-Muyassar. Sekarang kita akan masuk ke tafsir dalam surah Al-Mumtahanah. Kemarin telah kita selesaikan surah Al-Hasyr. Dan sebelum kita menyebutkan tafsir yang disebutkan di dalam kitab ini, kita akan menyebutkan penjelasan dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala seputar sebab musabab diturunkannya ayat ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau yang terkenal dengan istilah asbabun nuzul. Kalau ayat ditinjau dari sisi sebabnya diistilahkan dengan asbabun nuzul. Kalau hadis ditinjau dari sisi sebabnya diistilahkan dengan asbabul wurud. Ini perbedaan keduanya. Kebanyakan dari kalangan ahli tafsir menjelaskan bahwasannya sebab musabab diturunkannya surah Al-Mumtahanah ini adalah berkisar tentang kisahnya seorang sahabat yang mulia, Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu. Dan untuk lengkapnya kita akan nukilkan penjelasan dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Qala rahimahullahu ta'ala, kana sababu nuzuli sadri hadhihi suratil karimah qissata Hatib bin Abi Balta'ah. Bahwasanya sebab musabab diturunkannya awal di dalam surah yang mulia ini adalah berkaitan tentang kisahnya seorang sahabat yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah. Wa dhalika anna Hatiban hadza kana rajulan minal muhajirin. Disebabkan karena sang sahabat yang mulia ini adalah salah seorang dari kalangan al-muhajirin yang meninggalkan kota Mekah. Wa kana min ahli Badrin aidan. Beliau termasuk dari ahli Badr. Menunjukkan kemuliaannya. Wa kana lahu bi Makkah auladun wa mal. Sementara beliau ini di kota Mekah memiliki anak-anak, demikian pula harta. Sehingga kisah yang ma'ruf dan masyhur yang berkaitan tentang kisahnya sahabat yang mulia Hatib bin Abi Balta'ah adalah berkisah tentang awal mula Nabi alaihi salatu wassalam hendak menaklukkan kota Mekah dalam peristiwa Fathu Mekah. Maka kisahnya Hatib bin Abi Balta'ah mengirimkan satu surat yang dititipkan kepada seorang wanita guna memberitakan kepada mereka orang-orang Quraisy tentang rencana berangkatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya untuk menaklukkan kota Mekah. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Sebabnya adalah apa yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, bahwasanya beliau di kota Mekah memiliki harta, demikian pula anak-anak. Walam yakun min Quraisyin anfusuhum bal kana halifan li Utsman. Dan beliau ini bukan dari orang-orang Quraisy, tapi termasuk dari sekutunya Utsman. Falamma azima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala fath Makkah, lamma naqada ahluha al-'ahda, fa'amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-muslimina bitajhizi lighazwihim. Maka tatkala Nabi alaihi salatu wasallam berkeinginan untuk kemudian menaklukkan kota Mekah, tatkala penduduknya ini membatalkan ikatan perjanjian antara mereka dengan Nabi alaihi salatu wasallam dalam kisah yang ma'ruf dan masyhur, maka Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk bersiap-siap memerangi kota Mekah. Sehingga dalam peristiwa inilah Hatib bin Abi Balta'ah menulis satu risalah, satu surat, dan dibawa bersama seorang wanita dari suku Quraisy ke kota Mekah dengan harapan agar supaya nantinya mereka, orang-orang kufar Quraisy, akan bisa melindungi anak-anaknya, demikian pula menyelamatkan hartanya. Ini tujuan Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu. Ini seperti yang dituturkan oleh Hatib bin Abi Balta'ah di hadapan Nabi alaihi salatu wasalam, "Inni kuntum ra'an mulsaqan fi Quraisy." Aku adalah salah seorang yang membutuhkan perlindungan kepada Quraisy. "Walam akun min anfusihim," dalam keadaan aku ini bukan termasuk dari suku mereka. "Wa kana man ma'aka minal muhajirin lahum qurabatun yahmuna ahlihim bi Makkah." Adapun kebanyakan dari mereka, orang-orang muhajirin, mereka memiliki kerabat-kerabat yang akan bisa melindungi keluarganya di kota Mekah. Ini tujuan Hatib bin Abi Balta'ah. Sehingga ayat ini berkisah tentang kisahnya sang sahabat tersebut. Kita bacakan tafsir dalam ayat ini. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a," sampai dengan akhirnya. Kita bacakan, "Ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulahu wa amilu bi syar'ihi." Wahai orang-orang yang membenarkan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dan menjalankan syariatnya. "La tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum khulasa'a wa ahibba." Janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh-musuh kalian sebagai teman-teman dekat dan orang-orang yang dicintai oleh kalian. Menjadikan orang kufar sebagai teman dekat, demikian pula orang yang dicintainya, ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk dalam demikian pula, "Tufduna ilaihim bil mawaddah," yang kalian berikan kepada mereka kecintaan ataukah keloyalan kalian tersebut. "Fatukhbirunahum bi akhbaril rasuli sallallahu alaihi wasallam," sehingga dengannya kalian mengkhabarkan tentang berita-berita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan kepada mereka tentang rencana-rencana Rasul. Demikian pula apa yang dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wasallam. "Wasara'iral muslimin," demikian pula rahasia-rahasia kaum muslimin. Ini bila mana kita merutu tentang kisahnya Hatib bin Abi Balta'ah, jelas menerangkan kepada kita bahwasanya ayat ini berisikan teguran kepada dari sisi Allah Subhanahu wa taala kepada Hatib bin Abi Balta'ah, demikian pula yang lainnya. Wa hum qad kafaru bima ja'akum minal haqqi minal imani billahi wa rasulihi wa ma nazala 'alaihim minal Qur'an. Dalam keadaan mereka adalah orang-orang yang telah kufur dengan apa yang telah datang kepada kalian berupa kebenaran, berupa iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian pula rasulnya, dan apa yang turun atasnya berupa Al-Qur'anul Karim. Dan Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya di antara sisi buruknya keadaan seorang yang memberikan sikap loyal, demikian pula wala kepada mereka orang-orang kufar, tidak hanya dari sisi syariah, bahwasanya amalan tersebut adalah amalan yang dibenci dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dari sisi muru'ah. Dari sisi muru'ah, harga diri seseorang ini pun juga terkena sisi buruknya. Karena keadaan seorang muslim tentulah di menyikapi para musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, membenci Allah Subhanahu wa taala, demikian pula rasulnya alaihi salat wassalam. Benci kepada Islam, benci terhadap akidahnya, benci terhadap keyakinannya dan amalannya. Sehingga dari sisi mura ini dia terkena dampaknya. Wa yukhrijuna ar-rasula wa yukhrijunakum ayyuhal mu'minuna min makkata li'annakum tusaddiquna billahi rabbikum. Mereka telah mengusir Rasul, demikian pula mengusir kalian wahai orang-orang mukmin dari Mekah, disebabkan karena kalian membenarkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kalian. Sehingga perselisihan dan permusuhan antara kaum muslimin dengan mereka orang-orang kufar adalah berhubungan tentang permasalahan ad-din, berhubungan tentang permasalahan agama, keyakinan. Wa tuwahidunahu, dan kalian mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Ini sebabnya. Kalau kita melihat pada zaman sejarah awal Islam, seseorang bersyahadat saja ini harus bersembunyi, harus menyembunyikannya, takut bila mana didengarkan oleh mereka orang-orang kufar Quraisy. Ini pada awal kali dakwah al-Islam. Sehingga mungkin kita pernah mendengarkan kisahnya Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu. Tatkala beliau mengikrarkan Islam di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mendatangi mereka orang-orang kufar Quraisy di tempat-tempat pertemuan mereka, dan langsung dengan lantang mengikrarkan keislaman beliau di hadapan mereka, sehingga menyebabkan mereka marah kepada Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu, dan bahkan berkeinginan untuk kemudian membunuhnya. Ini ma'asyiral muslimuna rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. In kuntum ayyuhal mu'minuna hajartum mujahidina fi sabili talibina mardati ankum. Bila mana kalian wahai orang-orang mukmin, kalian berhijrah dalam rangka berjihad di jalan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, talibina mardati, kalian mencari keridhaanku atas kalian, fala tuwallu a'da'i wa a'da'akum, maka janganlah kalian memiliki sikap wala kepada musuh-musuhku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan musuh-musuh kalian. Sehingga Syekh Abdurrahman al-Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwasanya sikap al-wala demikian pula al-bara, sikap tidak memberikan wala kepada mereka para musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala, beliau menyebutkan adalah a'zamu amalin, amalan yang paling besar yang dengannya seorang hamba yuqarribu bihi ila Allah subhanahu wa ta'ala atau kama qala, yang dengannya seorang hamba bisa mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin, sehingga dia mendapatkan pahala yang besar dengan tidak meletakkan sikap walanya kepada setiap musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin. Dan sebagian dari mereka para ulama memasukkan kategori mengingkari terhadap sesembahan yang disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala dengan tidak memberikan sikap wala kepada mereka adalah termasuk dari konsekuensi syahadat la ilaha illallah. Mereka menambahkan poin yang keenamnya. Tufduna ilaihim bil mawaddati sirra. Kalian memberikan kepada mereka kecintaan kalian secara rahasia. Wa ana a'lamu bima akhfaitum wa ma azhartum. Dalam keadaan aku mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian tampakkan. Wa may yaf'al dzalika minkum faqad akhta'a tariqal haqqi was-shawab. Allah sebutkan faqad dhalla sawa'as sabil. Barang siapa yang melakukan hal tersebut di antara kalian, maka sungguh dia telah salah dan menempuh jalan selain dari al-haq. Demikian pula kebenaran. Wa dhalla an qasdi sabil. Dan dia telah menyimpang dari meniti jalan yang lurus tersebut. Ini ma'asyiral muslimuna rahimani wa rahimakumullah. Seseorang memberikan sikap wala demikian pula al-bara, sikap wala kepada musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Berbagai macam penyebutan ancaman yang keras dari Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang besarnya akibat dosa tersebut di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan faqad dhalla sawa'as sabil. Dalam ayat yang lainnya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan fa'innahu minhum. Sesungguhnya orang tersebut adalah serupa dengan mereka. Seseorang yang memberikan loyalnya, walanya kepada musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menyebutkan fa'innahu minhum. Sesungguhnya dia termasuk dari mereka. Ini ma'asyiral muslimuna rahimani wa rahimakumullah. Kalau lah semisal dia termasuk dari mereka, berarti dikategorikan sebagai seorang yang kufur dan keluar dari Islam. Dalam ayat yang lainnya dinafikan al-iman pada diri pelakunya. Seperti dalam firmannya, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhiri yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Engkau sungguh-sungguh tidaklah menjumpai adanya satu kaum dalam keadaan mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya dalam keadaan memiliki sikap wala loyal kepada setiap mereka orang-orang yang memusuhi Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Sebabnya adalah seperti yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini. وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ. Ini sebabnya. Kemudian ayat yang berikutnya, إِيَسْخَفُوكُمْ يَكُونُ لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalau lah semisal mereka memiliki kesempatan kekuatan, maka pastilah mereka akan menampakkan permusuhan-permusuhan mereka tersebut. Ya, kebanyakan tempat bila mana mayoritasnya adalah kufar, maka akan terlihat tampak permusuhan mereka terhadap al-Islam. Bila mana satu tempat tersebut yang minoritasnya adalah kaum muslimin, mayoritasnya adalah mereka orang-orang kufar, maka akan tampaklah permusuhan mereka terhadap al-Islam. Ini ma'asyiral muslimuna rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, iyasqafukum yakunu lakum a'da'an wa yabsutu ilaikum aydiyahum. Mereka akan membuka tangan-tangan mereka untuk menangkap kalian. Nah, ini terbukti. Ya kan? Cerita-cerita dibunuhnya secara kejam kaum muslimin di sebagian tempat yang mayoritasnya adalah mereka orang-orang yang kufar. Bahkan dibatasi dari sisi ibadahnya. Melarang kaum muslimin keluar dengan menampakkan syiar-syiar Islam. Bahkan mengganggu mereka bila mana kaum muslimin tersebut ini menjalankan salah satu dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa alsinatahum bisu'i wa waddu law takfurun. Demikian pula lisan-lisan mereka pun juga akan menampakkan kejelekannya. Dan mereka sangat berupaya kalaulah semisal kalian menjadi orang-orang yang kafir. Ini terbukti apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini, iyadzfara bikum haula alladzina tusirruna ilaihim bil mawaddah yakunu harban alaikum. Kalaulah semisal mereka orang-orang yang kalian berikan kecintaan kalian tersebut kepada mereka ini memiliki kemampuan, maka pastilah akan menampakkan permusuhan atas kalian. Yamuddu ilaikum aydiyahum bil qatli wasabi. Mereka akan membentangkan tangan-tangan mereka atas kalian, apakah bentuknya membunuh kalian ataukah menawan kalian. Wa alsinatuhum bisabbi wasyatmi. Demikian pula lisan-lisan mereka akan tampak mencela, demikian pula mencerca. Wa hum qad tamannau ala kulli halin law takfuruna mithlahum. Dan mereka sangat berangan-angan dengan segala cara yang mereka dapatkan untuk menjadikan kalian kufur sebagaimana mereka. Karena itulah Nabi alaihi salatu wasalam di antara hikmahnya mensyariatkan al-hijrah. Kalau semisal kaum muslimin di satu tempat ini tidak memiliki keluasan untuk kemudian menjalankan syiar dari syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah berhijrah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ardi wasi'atun fatuhajiru fiha." Sesungguhnya bumiku ini, kata Allah Subhanahu wa taala, demikian luasnya, maka adalah kalian berhijrah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala tanfa'ukum arhamukum wala auladukum yaumal qiyamati yafsilu bainakum wallahu bima ta'maluna basir. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan bahwasanya hubungan kerabat, demikian pula anak-anak keturunan sama sekali tidak memberikan manfaat pada diri seorang hamba. Yaitu pada yaumul qiyamah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperinci hisab di antara mereka. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha basir, melihat atas apa yang dia amalkan. Disebutkan di sini, lan tanfa'akum qurbatukum wala auladukum syai'an hina tuwallunal kufar min ajrihim. Sesungguhnya tidaklah memberikan manfaat kepada kalian hubungan kerabat, demikian pula anak-anak keturunan sedikit pun tatkala kalian memiliki sikap wala kepada mereka, orang-orang kufar, disebabkan karena mereka. Yaumul qiyamati yafruqullahu bainakum. Sesungguhnya pada yaumul qiyamah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memisah di antara kalian. Fayudkhilu ahla ta'atihi al-jannah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan orang-orang yang mentaatinya ke dalam al-jannah. Wa ahla ma'asiyatihi an-nar. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memisahkan orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam an-nar. Wallahu bima ta'maluna basir. Yaitu la yakhfa 'alaihi syai'un min aqwalikum wa a'malikum. Tidak ada yang tersamarkan sedikit pun atas Allah Subhanahu wa ta'ala, baik ucapan-ucapan kalian, demikian pula amalan-amalan kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wallazina ma'ah idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah illa qala ibrahim li abihi la astaghfiranna lak wa ma amliku lak min allahi min syai. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengisahkan tentang kisahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan orang-orang yang beriman bersamanya, mencerminkan tentang benarnya sikap wala, demikian pula barom mereka karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka membenci orang-orang kufar dan apa yang mereka amalkan berupa kekafiran, kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di sini, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Ini yang seharusnya diingkari oleh kaum muslimin. Yang harus diingkari oleh umat Islam adalah menempatkan sikap antipati mereka kepada mereka, orang-orang kufar, demikian pula amalan-amalan kekafiran mereka. Sehingga memiliki sikap antipati kepada pelakunya dan perbuatan mereka berupa kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Sehingga ini di antara ayat yang tidak dibolehkannya kaum muslimin menghadiri perayaan mereka, orang-orang kufar. Demikian pula acara-acara yang syarat dengan perbuatan kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang harus diingkari adalah di samping pelakunya, demikian pula perbuatannya. Bahkan sebaliknya, bila mana seorang muslim dia melihat adanya kekufuran, demikian pula kesyirikan, hendaklah dia mengingkarinya. Hendaklah dia mengingkarinya. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mengingkari adanya salah seorang yang mengenakan satu ikatan di bagian lengannya dalam rangka menolak bala, demikian pula mendatangkan manfaat. Nabi alaihi salatu wassalam mengingkari dan mengatakan, inzi'ha fa'innaka law mitta wahya alaika ma aflahta abada. Engkau harus mencabut ikatan tersebut, kalaulah semisal engkau meninggal dunia dalam keadaan ikatan tersebut masih ada bersamamu, Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan, ma aflahta abada. engkau tidak akan beruntung untuk selama-lamanya. Kita bacakan tafsirnya. Qad kanat lakum ayyuhal mu'minuna qudwatun hasanatun fi Ibrahim alaihi salam walladzina ma'ahu minal mu'minin. Sesungguhnya telah terdapat untuk kalian wahai orang-orang mukmin suri teladan pada Ibrahim alaihi salam dan orang-orang yang bersamanya dari kalangan kaum mukminin. Hina qalu liqaumihim alkafirin billah. Tatkala mereka mengatakan kepada kaumnya, yaitu mereka orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, inna bari'una minkum mimma ta'buduna min dunillahi min al-alihati wal andad kafarna bikum. Sesungguhnya kita berlepas diri dari kalian, demikian pula apa yang kalian sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala berupa sesembahan-sesembahan dan tandingan-tandingan sekutu dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kafarna bikum, yaitu angkarna ma antum alaihi minal kufri. Kita kufur kepada kalian, maksudnya adalah kita mengingkari apa yang kalian miliki berupa kekafiran. Sehingga diingkari. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini termasuk dari bentuk benarnya kalimat la ilaha illallah yang dilafadzkan oleh seorang muslim. Wa may yakfur bitaghut, apa itu, wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Seseorang yang dia memiliki sikap ingkar kepada taghut, sesembahan yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala apapun bentuknya, dari berbagai macam kelompok-kelompok sekte-sekte kekufuran, demikian pula kesyirikan, dari berbagai macam agama-agama kekufuran, demikian pula kesyirikan yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala, seorang yang mengingkari taghut, sesembahan-sesembahan tersebut, wa yu'min billah, dan dia beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, sungguh dia telah berpegang dengan tali ikatan yang demikian kuatnya. Ditafsirkan maknanya adalah la ilaha illallah. Sehingga ini diantara dalil dari dalil al-adilah yang dijelaskan oleh mereka para ulama, bahwasanya al-kufru bitaghut ini termasuk dari bentuk konsekuensi kalimat la ilaha illallah, karena sebagai penyempurnanya. Ikhlasun wa sidquka wa apa itu? Ma mahabbatin wal qabuli laha. Apa syairnya itu? Ikhlasun wa sidquka wa ma mahabbatin wa qiyadin wal qabuli laha. Yang pertama adalah ikhlas. Ini termasuk dari syarat la ilaha illallah, konsekuensinya. Yang kedua adalah as-sidq. Dia membenarkan kalimat tersebut. Berikutnya adalah mahabbah, mencintainya. Berikutnya adalah inqiyad, dia harus tunduk. Al-qabul, dia harus menerima. Al-yaqin, ya kan? Dia harus yakin. Kemudian satu lagi apa? Hah? Aya. Al-ilmu. Nah, syarat yang ke-8 dan sebagai penyempurna adalah al-kufru dengan at-taghut. Ya, depan syairnya ilmun wa yaqinun wa ikhlasun. Apa itu? Ana lupa. Wa sidquka ma mahabbatin wa qiyadin wal qabuli laha wa zid thaminuhal kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qad kamula. Nah, itu ada 8. terkumpul dalam syair tersebut. Ilmun wa yaqinun wa ikhlasun wa anqiyadin wal qabuli laha. Sampai dengan akhirnya. Wa ankarna ma antum alaihi min al-kufr wa dhahara bainana wa bainakum al-adawatu wal-baghdha'u abadan ma dumtum ala kufrikum. Ini catatan penting. Dan telah nampak di antara kita dan kalian permusuhan, demikian pula kebencian untuk selama-lamanya. Sehingga wajib bagi seorang muslim dia tidak menaruh simpati kepada mereka, para kufar, orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala, demikian pula rasulnya. Bahkan disebutkan di sini abadan, selama-lamanya. Loyalnya seorang muslim adalah kepada seorang muslim. Ma duntum ala kufrikum, selama kalian ini masih berada di atas kekafiran kalian. Hatta tu'minu billahi wahda, sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Disebutkan di sini illa qawla Ibrahim li abih, kecuali perkataan Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Dan termasuk dari perkara yang dibolehkan oleh mereka para ulama, seorang anak memintakan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala atas orang tuanya bila mana sang ayah atau kak ibu tersebut berada di atas kekufuran. Akan tapi disebutkan di dalam ayat yang lainnya bahwasanya apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kepada ayahnya, memintakan ampun dari kesalahan sang ayah tersebut, karena diharapkan masih ada kemungkinan bahwasanya sang ayah tersebut akan bisa mendapatkan hidayah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hal tersebut sebagaimana keinginan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyah. Sesungguhnya tidaklah permohonan ampun atas diri Ibrahim alaihi salatu wassalam terhadap ayahnya melainkan pada satu waktu yang dijanjikan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Itu karena harapan sang ayah tersebut masih bisa mendapatkan hidayah. Tapi Allah Subhanahu wa taala sebutkan falamma tabayyana, maka tatkala telah jelas pada diri Ibrahim alaihi salatu wassalam ternyata sang ayah tersebut adalah seorang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan hidayah tidak menerima, diberi nasihat ternyata tidak mau untuk kemudian mengambil ibrah dari nasihat yang disampaikan, bahkan memusuhi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Fahjurni maliyah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan tabarra'a min. Setelah tampak jelas permusuhan dari sang ayah tersebut, maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berlepas diri dari ayahnya. Ini bukti benarnya sikap al-wala, demikian pula al-bara. Sampai bila mana yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya adalah dari kalangan keluarganya, bahkan ayahnya, ibunya, kakak kandungnya, adik kandungnya. Ini ma'asyiral muslimuna rahimani wa rahimakumullahu taala. Karena itulah dalam perang Badar, para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam adalah kebanyakan dari kalangan kerabatnya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mencari putranya yang mengambil hartanya. kalau enggak salah Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu, pada peristiwa tersebut ini menebas leher ayahnya. Ini ma'asyiral muslimuna rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sehingga benci mereka karena Allah subhanahu wa ta'ala. Loyal mereka pun juga karena Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Allah sebutkan dalam surah Mujadilah, walau kanu aba'ahum atau abna'ahum atau ikhwanahum atau ashiratahum. Dan Allah sebutkan yang demikian adalah termasuk bentuk dari konsekuensi al-iman. Ulaika alladzina kataba apa itu? Ala qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim min. Hatta tu'minu billahi wahdah. Sampai kalian beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin la yadkhul fil iqtida'i istighfaru Ibrahim li abih. Akan tapi tidak masuk dari kategori seseorang mencontoh adalah permohonan ampun dari Ibrahim alaihi salatu wasalam terhadap ayahnya. Fa inna dzalika innama kana qabla ay yatabayyana li Ibrahim anna abahu aduwun lillah. Karena sesungguhnya yang demikian diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam sebelum nampak pada diri Ibrahim bahwasanya ayahnya tersebut adalah sebagai musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma tabayyana annahu allahu annahu aduwun lillah tabarra'a min. Maka tatkala nampak pada diri Ibrahim bahwasanya ternyata ayahnya tersebut adalah benar-benar musuh Allah subhanahu wa ta'ala, maka beliau berlepas diri dari ayahnya. Rabbana 'alaika i'tamadna wa ilaika raja'na bitaubati wa ilaikal marja' yaumil qiyamah. Wahai Rabb kami, kepadamu lah kita bersandar, kepadamu lah kita kembali dengan taubat, dan kepadamu lah kita akan kembali pada yaumil qiyamah. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Yaitu Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru bi'adzabika lana. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau berikan untuk kami ini fitnah disebabkan karena mereka orang-orang kufar yang menyebabkan mereka bi'adzabika lana, yang dengannya turunnya azabmu terhadap kita. Au taslitul kafirina alaina, ataukah memberikan kekuasaan kepada mereka orang-orang kafir sehingga berhasil berada di atas kita. Fayaftanuna an dinina, sehingga menyebabkan mereka itu memfitnah agama-agama kita. Au yadhharu alaina fayuftinu bidzalik, ataukah mereka memiliki keunggulan atas kita sehingga mereka pun memfitnah dengan sebab tersebut. Wa yaqulu laula law kana haula'i 'ala haqqin ma asabahum hadzal 'adzab. Sehingga mereka akan mengatakan kalau semisal orang-orang mukmin tersebut ini berada di atas kebenaran, maka pastilah mereka tidak terkena azab ini. Merendahkan dan menghina kaum muslimin dengan perkataan tersebut. Fayazdadu kufran, sehingga menyebabkan mereka itu kufur. Wastur 'alaina dzunubana bi'afika 'anha rabbana, dan tutupilah dosa-dosa kita dengan ampunanmu atasnya wahai Rabb kita. Innaka antal azizul ladzi la yughalab al-hakimu fi aqwalihi wa af'alihi. Sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha perkasa, yang tidak terkalahkan, yang maha bijaksana dari ucapannya demikian pula pada ucapannya demikian pula perbuatannya. Sehingga di antara makna al-istighfar yang kita dapatkan di dalam penjelasan tersebut adalah as-satru anidzunub. Allah subhanahu wa ta'ala menutupi dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang muslim. Ini termasuk dari makna al-istighfar. Allah Subhanahu wa taala Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin. Sesungguhnya seluruh umatku tersebut akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka orang-orang yang muhajirin yang menampakkan perbuatan dosanya dan kemaksiatannya. Sehingga dia menjalankan satu amalan kemudian dia membukanya dan menceritakan kepada orang-orang yang berada di dekatnya. Ini menyebabkan dia tidak mendapatkan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini insyaallah ta'ala sampaikan wa la'afu minkum akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.